نستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Marilah kita sama-sama senantiasa memuji bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di pagi yang cerah ini Allah masih memudahkan kita, masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat beragama, nikmat bisa sama-sama membaca Al-Quran, memahaminya, membaca hadis, memahaminya, belajar Al-Quran, belajar Tauhid. Sangat banyak nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah masih berikan kepada kita yang wajib disyukuri. Yang wajib disyukuri. Maka bersyukur dengan tiga hal. Bersyukur dengan lisan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersyukur dengan hati kita mengakui nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena faktor kehebatan kita, kepiawaian kita dalam berdagang, bukan. Maka nikmat yang kita rasakan adalah kita yakini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu bersyukur dengan anggota badan, nikmat tersebut kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah lewat anggota tubuh kita. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana hari ini hari Jumat, maka kita semuanya diperintahkan untuk memperbanyak bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para pengikut beliau, para keluarga beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pagi ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu tentang haid dan nifas. Sebelumnya kita membahas tentang najis, persoalan-persoalannya, cara membersihkannya. Kemudian termasuk bagian dari najis adalah haid dan nifas, atau darah haid dan darah nifas. Maka akan di rinci oleh penulis apa haid itu, caranya bagaimana keluarnya, kemudian mengetahui dia berhenti bagaimana, hukum-hukum yang terkait dengannya apa saja, larangan-larangan bagi perempuan yang haid apa saja, maka akan kita bahas insyaallah di pertemuan ini dan juga pertemuan selanjutnya. Penulis mengatakan bab yang ke-10, al-babul ashir, bab yang ke-10, yaitu fil haidi wan nifas wa fihi masail, tentang haid dan nifas. Dan haid nifas ini ada beberapa permasalahan. Kemudian seperti biasa ketika kita memulai sebuah bab yang baru, istilah yang baru, maka istilah tersebut harus dijelaskan terlebih dahulu. Apa maknanya secara bahasa? Kemudian apa maknanya secara syar'i yang kita bahas? Maka al haidu lughatan, haid secara bahasa adalah asailan, yaitu aliran atau mengalir. Jadi ketika ada sesuatu yang mengalir, nah, entah air, entah kopi, teh, kita alirkan, maka aliran itu disebut dengan al-haydu. Al-haydu. Kemudian secara istilah syar'i yang akan kita bahas, maka bukan aliran secara umum, namun maknanya adalah damu tabi'atin wajibillah yakhruju min qa'rir rahim fi awqatin ma'lumah hala sihhatil mar'ah min ghairi sababi wiladah. Haid adalah secara syar'i maknanya darah alami. Nah, ini darah alami, darah yang normal ya, alami bukan penyakit. Dan darah tabiat yang keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu saat seorang wanita sehat. Nah, bukan ketika dia sakit ya, namun ketika dia sehat, yang bukan disebabkan proses persalinan atau melahirkan. Kalau proses melahirkan maka namanya nifas. Jadi kita bisa simpulkan darah haid adalah darah yang alami, yang keluar, yang Allah takdirkan untuk para perempuan. Jadi ini adalah berkaitan khusus dengan para perempuan haid. Namun para lelaki, terlebih para suami, para orang tua harus tahu tentang ini. Laki-laki harus tahu juga. Kenapa? Karena dia akan otomatis bersosialisasi dengan para perempuan. Entah istrinya, adik perempuannya, anak perempuannya. Sehingga dia harus mengetahui. Dia harus menjelaskan. Dia harus mengingatkan. Ya. Terkadang para perempuan banyak yang masih belum tahu secara rinci makna haid. Apa itu haid dan seterusnya. Maka tugas para laki-laki atau para suami, para orang tua untuk mengingatkan hukumnya apa dan seterusnya. Yang bukan disebabkan oleh proses melahirkan. Kalau melahirkan kan namanya nifas, bukan haid, itu berbeda lagi. Jadi haid adalah darah, dia bentuknya darah ya, yang alami dan tabiat yang keluar dari dasar rahim perempuan ya, pada waktu-waktu tertentu, dan perempuan ini dalam kondisi sehat, yang bukan disebabkan oleh proses persalinan. Nah, adapun haid ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau juga menjelaskan, kata beliau, ini tambahan penjelasan, yang dinamakan dengan darah haid adalah fahuwa damun tabi'iyun laisa lahu sababun min maradin au jarhin au suqutin au wiladah. Wa bima annahu damun tabi'iyun fa innahu yakhtalifu bihasabi halil untha wa bi'atiha wa jawwiha wa lidzalika takhtalifu fihi an-nisaa' ikhtilafan mutabayyinan zahiran. Ini sangat bagus penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan darah haid adalah darah yang alami, yang keluar bukan disebabkan karena faktor penyakit atau luka atau keguguran atau melahirkan. Nah, walaupun dia darah alami, darah yang normal biasa alami, namun dia bermacam-macam, berbeda-beda. Tergantung keadaan perempuan tersebut. Tergantung lingkungannya, udaranya. Oleh karena itulah, para wanita juga dalam haid ini bermacam-macam. Berbeda-beda dengan perbedaan yang nampak, yang jelas. Contoh misalnya, berapa hari haid para perempuan? Maka berbeda-beda. Ada yang 7 hari, ada yang 5 hari, ada yang lebih dari 7 hari, bahkan ada yang setahun sekali. Walaupun dia alami, normal kepada semua perempuan, namun berbeda-beda tergantung perempuannya, tergantung lingkungannya. Ketika ibunya, saudarinya, itu misalnya haidnya mereka 7 hari, maka dia mengikut. Tergantung udaranya. Di sini cuacanya sering panas, di sini sering dingin, maka berbeda-beda. Subhanallah, ini darah. Walaupun para perempuan akan mengalami haid, namun bermacam-macam. Ada yang 7 hari, ada yang 5 hari, ya. Ada yang darahnya keluar banyak, ada yang sedikit, bahkan ada yang setahun sekali keluarnya. Bermacam-macam, tidak sama, ya. Nah, kemudian adapun nifas ya. Maka penulis mengatakan an-nifas damun yakhruju minal mar'ah indal wiladah, yaitu darah yang keluar dari perempuan juga ketika melahirkan, entah sebelum melahirkan atau pas melahirkan atau setelah melahirkan, maka dinamakan dengan darah nifas. Dan perlu diketahui bahwa darah yang alami, yang normal menimpa perempuan itu ada 3 macam. yang tidak ditimpakan kepada laki-laki, yang tidak terjadi kepada para laki-laki. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Istihadah darah penyakit yang bukan haid dan juga bukan nifas. Ini darah yang alami yang keluar dari seorang perempuan. Nah, jadi kita simpulkan bahwa apa perbedaan antara haid dan nifas. Kalau haid darahnya keluar itu dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu dan bukan karena persalinan. Adapun darah nifas itu keluar dari seorang wanita yang hendak atau ketika melahirkan. Maka disebut dengan darah nifas. Nah, kemudian penulis mengatakan al-mas'alatul ula, yaitu permasalahan pertama atau bagian yang pertama. Bidayatu waqtil haidi wa nihayatuh. Permulaan dan akhir waktu haid. Kapan permulaan waktu haid? Kapan akhir waktu haid? Maka penulis mengatakan la haidha qabla tamami tis'i sinin. Li'annahu lam yathbut fil wujud limra'ati haidin. Li'annahu lam yathbut fil wujudi limra'atin haidun qabla dhalik. Wa qad ruwiya an Aisyata radhiyallahu anha annaha qalat idza balaghatil jariyah tis'a sinin fahiya imra'ah. Wa la haidha ba'da 50 sanah fil ghalib 'ala as-sahih. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. Penulis mengatakan bagian pertama permulaan dan akhir waktu haid. Tidak ada haid sebelum genap 9 tahun. Jadi haid ini tidak terjadi ketika dia belum berusia 9 tahun. Namun ingat para jamaah sekalian, para pemirsa sekalian, umur itu dihitung lewat bulan Qamariyah, bukan bulan Masehi. Ingat ya, bahwa umur itu dihitung dengan bulan Qamariyah, bukan bulan Masehi. Maka ketika, kata penulis, ketika seorang perempuan ini umurnya belum genap 9 tahun, maka dia tidak akan haid. Karena belum ada alasan beliau, karena belum ada riwayat yang sahih tentang adanya seorang wanita yang haid sebelum 9 tahun. Jadi kata beliau, tidak ada riwayat yang sahih di dunia ini ya yang mengatakan ada wanita yang bisa haid sebelum 9 tahun. Bahkan beliau menukil sebuah perkataan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, "Idza balaghatil jariyatu tis'a sinin fahiya imra'ah." Apabila anak perempuan telah mencapai 9 tahun, maka dia seorang wanita dewasa. Maksudnya apa? Berarti 9 tahun adalah patokan seorang perempuan bisa mengalami haid pertama kali. Karena Aisyah mengatakan, ketika anak ini berusia 9 tahun, maka dikatakan dia sebagai perempuan yang dewasa. Kenapa? Karena dia permulaan haid di masa atau di tahun tersebut. Kemudian, kapan akhir waktu haid, umur berapa? Penulis mengatakan, tidak ada haid sesudah usia 50 tahun secara umum. Secara umum, kebanyakan bahwa tidak ada perempuan yang masih haid setelah umurnya 50 tahun. Menurut pendapat yang sahih, bahkan beliau menukil riwayat dari perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha juga. Aisyah mengatakan, "Idza balaghatil mar'atu 50 sanah, kharajat min haddil haidhi." Apabila seorang wanita telah mencapai usia 50 tahun, maka dia keluar dari batas haid. Namun ada lagi penjelasan yang menarik ya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai batasan awal umur perempuan yang haid dan batasan terakhir umur seorang perempuan yang berhenti haidnya. Jadi khulasahnya, kesimpulannya adalah beliau mengatakan memang para ulama berbeda pendapat tentang apakah umur pertama kali bagi perempuan yang haid itu ada batasannya, sehingga sebelum umur ini dia tidak pernah haid atau setelah umur ini dia tidak pernah haid. Maka para ulama berbeda pendapat. Sehingga ketika ada yang mengatakan ulama bahwa permulaan haid adalah umur 9 tahun, maka ketika sebelum 9 tahun kemudian keluar darah seperti haid, maka dikatakan sebagai darah yang rusak, darah yang kotor, bukan darah yang haid. Itu konsekuensi dari perbedaan pendapat mereka. Memang ulama, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan umur pertama kali mereka ada 9 tahun, termasuk penulis di sini. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak mutlak umur 9 tahun. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menukil perkataan Al-Imam Ad-Darimi. Jadi Imam Ad-Darimi, ya, setelah beliau menyebutkan perbedaan-perbedaan pendapat para ulama tentang awal mula tahun bagi seorang anak perempuan ketika haid dan juga berhentinya tahun berapa atau umur berapa, beliau mengatakan setelah menyebutkan perbedaan para ulama, beliau mengatakan kullu hadza indi khata. Maka semua ini menurutku salah. Maksudnya apa? Yaitu menentukan awal umur berapa para perempuan itu haid, ada yang mengatakan 9 dan seterusnya. Kemudian umur berakhir perempuan haid adalah 50 tahun misalnya. Maka kata beliau, semua itu menurutku adalah keliru. Kenapa? Li'anna al-marji' fi jami'i dhalik ilal wujud, yakni wujud ad-dam, fa'ayyu qadrin wujida fi ay halin wasan wasinnin wajaba alaihi haidun. Karena rujukan dalam semua permasalahan tadi menentukan umur permulaan atau umur terakhir dari haid itu dikembalikan kepada adanya darah. Maka ukuran darah yang dia temui sedikitkah banyakkah dalam keadaan apapun atau dalam umur apapun, ketika dia melihat ada darah maka wajib dia menjadikan darah tersebut sebagai haid. Jadi, apa patokannya? Kembali kepada adanya darah. Dan ada sifatnya dari darah haid ini. Kalau misalnya umur dia belum 9 tahun, 8 tahun setengah misalnya, namun ternyata dia melihat darah, sifatnya, warnanya, sama persis dengan darah haid, maka dikatakan dia adalah darah haid. Begitu pula ketika dia misalnya lebih berumurnya lebih dari 51 misalnya. Kemudian dia menemukan darah sifatnya sama dengan darah haid, maka itu namanya darah haid. Maka rujukannya apa? Adanya darah atau tidak. Maka seorang perempuan harus tahu sifat-sifatnya, terlebih ketika dia mengalami haid pertama kali. Maka jangan sampai seorang perempuan yang muslim tidak mengetahui, tidak berilmu tentang masalah haid ini. Karena berkaitan dengan sholat, ya, berkaitan dengan puasa, ibadah-ibadah yang wajib. Maka jangan sampai seorang perempuan tidak mengetahui, tidak belajar tentang haid ini. Ya. Bukankah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim? Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Termasuk kita wajib, ya, bagi para perempuan terlebih khususnya mengetahui perkara tentang haid ini karena berkaitan dengan perkara yang wajib yaitu perkara sholat dan puasa. Nah, jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wa hadzal ladzi qalahu ad-Darimi huwa as-shawab." Dan perkataan yang diucapkan oleh Al-Imam Ad-Darimi tadi itulah yang benar. Patokannya bukan umur namun adanya darah. Itulah yang benar kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian beliau juga mengatakan wa waqtiyaru Syekhil Islam Ibnu Taimiyah famata ra'atil unsal haid fa huwa haidun wa in kanat duna tis'a sinin aw faqa khamsina sanah wa dzalika li an ahkamal haidi allaqahallahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala wujudi. Dan ini juga adalah pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka kapanpun perempuan melihat darah haid, maka dia adalah perempuan yang haid. sekalipun belum berumur 9 tahun atau lebih dari 50 tahun. Kenapa? Karena yang demikian tentang hukum haid itu Allah gantungkan, Allah tentukan dan juga Rasulnya, yaitu apa? Allah tentukan dan Rasulnya menurut adanya darah. Adanya darah umur berapakah? Maka dia haid. Kalau tidak ada darah maka tidak haid. Bukan ditentukan lewat umur. Namun kita katakan al-aglabiyah yang paling banyak menimpa para perempuan, maka pertama kali haid maka mereka berumur 9 tahun. Kemudian juga berhenti haid, kebanyakan mereka adalah berumur 50 tahun. Kemudian al-mas'alatus tsaniyah, permasalahan yang kedua atau bagian yang kedua. Aqallu muddatil haidi wa aktsaruha, yaitu tentang batasan minimal dan batasan maksimal haid. Maka penulis mengatakan as-sahih annahu la hadda li aqallihi wa la li aktsarihi wa innama yurja'u fihi ila al-'adah wal 'urfi. Maka menurut pendapat yang sahih tidak ada batas minimal haid dan maksimalnya. Hal ini kembali kepada adat dan kebiasaan. Bisa 7 hari ya, dia haidnya, bisa sehari, bisa sekejap, bisa 3 hari, 4 hari, maka dikembalikan kepada adat dan kebiasaan di dia. Walaupun ada para ulama yang mengatakan bahwa batasan maksimalnya 7 hari, ada yang mengatakan juga batasan minimalnya adalah 1 hari 1 malam. Nah, kita baca penjelasan dari para ulama tentang masalah batasan minimal dan batasan maksimal berapa hari seorang perempuan itu haid. Al-Imam Al-Mundhiri mengatakan wa qala ta'ifah laisa li aqallil haidhi wala li aktsarihi haddun bil ayyam. Kata Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah, berkata sekelompok ulama, tidaklah ada batasan sekurang-kurang haid dan juga batasan paling banyak haid, batasan dengan hari-hari. Maksudnya apa? Tidak ada batasan minimal haid atau maksimal haid yang dibatasi dengan hari. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan wa ikhtiyaru Syekhil Islam Ibnu Taimiyah wa huwa shawab li'annahu yadullu 'alaihi al-kitab was-sunnah wal-i'tibar. Dan ini adalah juga pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan inilah kata beliau pendapat yang benar. Karena pendapat yang demikian, tidak ada batasan minimal dan maksimal itu ditunjukkan oleh kitab sunnah dan i'tibar pengalaman atau kebiasaan. Kemudian permasalahan yang ketiga, yaitu umumnya waktu haid atau kebanyakannya waktu haid. Maka penulis mengatakan wa ghalibuhu sittun aw sab'un liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Hamnah binti Jahshin tahayyadi fi ilmillah sittata ayyam aw sab'atin thumma igtasili wa salli arba'atan wa ashrina yawman aw thalathata wa ashrina yawman kama yahidun nisa wa yathurna limiqati haydihinna wa tuhrihinna. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala. Bagian yang ketiga yaitu umumnya waktu haid. Pada umumnya, berapa hari para perempuan itu haid? Pada umumnya adalah 6 atau 7 hari. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah binti Jahshin. Hamnah ini adalah seorang sahabat Nabi yang perempuan. Ya, bagus nama anak perempuan Hamnah. Dia adalah sahabat perempuan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah binti Jahsy, "Jadikanlah dirimu berstatus haid dalam ilmu Allah selama 6 atau 7 hari. Kemudian mandilah dan sholatlah selama 24 atau 23 hari. Kalau misalnya dia haid 6 hari, maka dalam sebulan berarti dia sholatnya 24 hari. Kalau dia haidnya itu adalah 7 hari, maka dia sholatnya berapa? 23 hari. Sebagaimana kaum wanita biasa haid dan suci berdasarkan waktu haid mereka dan waktu suci mereka. Kemudian, jadi di sini disimpulkan bahwa kebiasaannya pada umumnya wanita itu haidnya 7 atau 6 hari. Namun, terkadang ada yang sampai 8 hari, lebih sedikit dari 6 hari, 5 hari, 4 hari, bermacam-macam tadi. Tadi kan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, walaupun haid itu adalah darah yang alami, namun itu bermacam-macam, berbeda-beda terjadi kepada perempuan. Ada yang biasanya malam, ada yang biasanya siang keluarnya, ada yang di awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, ada yang 7 hari, ada yang 5 hari, ada yang setahun sekali, masya Allah, berbeda-beda. Namun terjadi kepada para perempuan. Nah, jadi kebiasaannya adalah 6 atau 7 hari. Kemudian permasalahan yang keempat adalah ma yuhramu bil haidi wan nifas. Apa yang diharamkan yang dilakukan oleh perempuan yang haid dan nifas. Ini yang diharamkan ketika seorang perempuan itu apa? Mengalami haid dan juga mengalami nifas. Penulis mengatakan yuhramu bisababil haidi wan nifas umur. Diharamkan disebabkan haid dan nifas ada beberapa macam. Inilah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa para perempuan itu agamanya kurang. Apa maksudnya? Di antaranya adalah ketika dia haid atau nifas maka dia tidak sholat. Agamanya menjadi kurang. Jadi para perempuan itu agamanya kurang. Di antaranya adalah karena mereka ketika haid maka mereka tidak sholat. Jadi dalam permasalahan hukum ya. Banyak perbedaan antara para laki-laki dan perempuan. Contoh misalnya haid, laki-laki tidak haid, perempuan haid. Laki-laki tidak mengalami darah nifas, perempuan mengalami darah nifas. Kemudian juga banyak seperti laki-laki boleh memakai minyak wangi keluar rumah, perempuan tidak boleh memakai minyak wangi keluar rumah. Laki-laki tidak boleh memakai emas, kemudian perempuan boleh memakai emas. Perempuan boleh memakai sutra, laki-laki tidak boleh memakai sutra. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan, tidak boleh untuk kita protes. Terkadang perempuan protes, kenapa laki-laki yang boleh memakai minyak wangi keluar rumah padahal kan wangi, kami kenapa enggak boleh? Karena Allah sudah mengatakan demikian. Allah yang sudah menetapkan demikian dan wajib kita yakini, ketika Allah menetapkan sesuatu maka itulah yang terbaik, yang paling maslahat untuk kita. Kalau kita ingin protes banyak, kenapa sholat cuma 5? Kenapa enggak 3 saja? Ya, kalau kita ingin protes, kenapa aurat laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan aurat perempuan? Kalau kita ingin protes, namun tidak boleh protes dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita lebih tahu tentang maslahat untuk kita. Maka Allah menurunkan syariat, membuat syariat yang pas, yang sangat sesuai untuk kehidupan kita. Kenapa laki-laki dapat warisan lebih banyak dibandingkan dengan perempuan? Kenapa ini dan itu? Maka jangan protes. Kita wajib meyakini di dalam hati, Allah sudah menetapkan demikian, itu kembali kebaikannya kepada kita juga. Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat zalim kepada hamba-Nya. Allah Maha Adil. Nah, jadi ini banyak sekali perkara-perkara dalam hukum ya, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian tiba-tiba datang sekelompok orang yang mengatakan dalam hukum Islam itu perempuan sama, haknya sama. Contoh misalnya laki-laki boleh beristri 4, boleh, seorang laki-laki boleh memiliki 4 istri. Maka apakah disamakan seorang perempuan boleh memiliki 4 suami? Nanti kecampur, anak siapa ini dari 4 itu? Enggak mungkin kan? Jadi banyak sekali perkara-perkara dalam hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Seperti haid, nifas. Ya, karena memang yang haid dan nifas cuma perempuan saja, bukan laki-laki. Maka berbeda. Jadi para pemirsa sekalian, ini kewajiban kita untuk menuntut ilmu agama agar jangan sampai kita protes terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita mengisi dengan ilmu, ya. Kenapa? Karena di luar sana, ya, ini sangat banyak hal-hal yang bertentangan dengan syariat, yang menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam haknya sama. Kalau laki-laki boleh bekerja di luar rumah, perempuan juga boleh. Yang pekerjaan itu hanya laki-laki. Jadi kuli bangunan, mau enggak para perempuan kuli bangunan sebagaimana para laki-laki? Maka perhatikan para perempuan dan juga para laki-laki, jangan sampai protes dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkara yang diharamkan bagi para perempuan yang mengalami haid dan juga nifas. Yang pertama adalah al-waq'u fil farji, yaitu menjimak di kemaluan atau berhubungan suami istri. Apa dalilnya? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena itu jauhilah istri-istri pada waktu haid. Apa maksudnya menjauhi ini? Bukan dijauhi, diasingkan, diusir, bukan. Maksud dari dijauhi ini adalah berhubungan suami istri. Ini berbeda dengan ahlul kitab, ya. Yang mana mereka menganggap perempuan yang haid itu dia najis. Dia harus dihindari. Bukan cuma jima yang dihindari. Perempuannya dikeluarkan dari rumah, subhanallah, ya. Dianggap kotor ketika dia mengeluarkan darah haid. Kalau laki-laki, kalau kita Islam tidak seperti itu. Yang kita hindari bagi suami cuma berhubungan badan atau jima. Selain jima boleh, bersedap-sedap boleh. Berciuman boleh. Istimna bilyat boleh, ya, mengeluarkan sperma dengan tangan istri boleh. Karena istri apa misalnya? Mengalami haid, maka hukumnya boleh. Yang tidak boleh cuma apa? Yaitu berhubungan badan atau berjima. Bercumbu rayu boleh, ya. Bersedap-sedap juga boleh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istilah bahasa kita malah memanjakan istrinya yang sedang haid. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha haid, ya, ketika itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berabah di pangkuan beliau dan membaca Al-Qur'an. Subhanallah, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah bersikap lembut kepada istrinya yang haid. Kenapa? Karena untuk menyalahi kebiasaan ahlul kitab. Yang mana ahlul kitab itu ketika istri mereka haid, diusir, dikeluarkan, dijauhi, ya, Rasulullah malah berlemah lembut, berkasih sayang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berabah di pangkuan Aisyah, kemudian Rasulullah membaca Al-Qur'an sambil berabah. Disebutkan di Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, itu menunjukkan bolehnya seorang yang membaca Al-Qur'an sambil berabah. Karena melihat praktek Rasulullah ketika Aisyah haid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an sambil rebahan. Nah, jadi yang pertama adalah diharamkan, yaitu berhubungan suami istri. Kemudian ketika ayat ini turun, kata penulis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u kullasyai'in illa nikah." Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah. Ingat, nikah di sini bukan nikah makna syar'i. Namun nikah secara bahasa maknanya adalah al-wat'u, yaitu apa? Jima. Nah, maka perhatikan para pemirsa, istilah-istilah seperti ini. Kita harus bisa membedakan istilah secara bahasa dan istilah secara syar'i. Rasul mengatakan, lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah. Maksudnya apa nikah di sini? Berjima. Kata Rasul ketika ayat ini turun, yaitu tentang perempuan yang haid. Maka Rasul mengatakan, lakukanlah segala sesuatu kecuali jima, maka tidak boleh. Nah, kalau misalnya orang itu salah paham, maka dia akan mengatakan, lakukanlah segala sesuatu kecuali menikah. Berarti dia menyimpulkan tidak boleh menikah perempuan yang sedang haid. Maka jawabannya tidak benar, boleh, tidak ada larangan perempuan yang sedang haid dia menikah. Karena makna menikah di sini adalah al-wat'u, yaitu hubungan badan atau jima. Maka Rasul mengatakan ketika ayat ini turun, maka perempuan yang haid lakukanlah segala sesuatu untuknya kecuali berhubungan badan, maka ciuman boleh, pelukan boleh, dan yang lain-lain juga boleh kecuali satu saja, yaitu jima. Kemudian yang kedua adalah mentalak istrinya. Nah, ini para ulama mengatakan ketika seorang suami yang mentalak istrinya sedang haid disebut dengan talak bid'ah. Talak bid'i, talak bid'ah. Karena dia mentalak istrinya ketika haid, ya, ketika haid. Nah, diharamkan juga seorang suami yang mentalak istrinya ketika haid ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ, maka hendaklah kalian ceraikan mereka, mereka istri-istri kalian, pada waktu mereka dapat atau menghadapi iddahnya yang wajar, yaitu ketika mereka tidak haid. Jadi, ketika seorang perempuan itu haid, kemudian dia ditalak oleh suaminya, maka suaminya melakukan sebuah dosa. Nah, apakah talaknya jatuh atau tidak, ini memang para ulama berbeda pendapat. Penulis kitab Tamamul Minnah mengatakan ketika seorang suami itu mentalak istrinya ketika haid, dia, yang pertama suaminya berdosa, kemudian beliau merajihkan pendapat jatuh talaknya. Wallahu a'lam. Kemudian dalil yang lain bahwa ketika seorang perempuan itu ditalak oleh suaminya ketika dia, ketika seorang istri ini lagi haid, kemudian dia ditalak oleh suaminya, maka itu adalah sesuatu yang diharamkan. Juga berdasarkan firman sabda Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab, manakala anak beliau, yaitu Abdullah bin Umar, mentalak istrinya pada waktu haid. Apa kata Rasulullah SAW? Murhu fal yuraji'ha, kata Rasul, perintahkan dia agar merujuknya. Rasul mengatakan kepada Umar bin Khattab agar Abdullah bin Umar yang ketika itu mentalak istrinya pas haid, Rasul mengatakan perintahkan dia agar merujuknya. Nah, merujuknya bukan merujuk bahasa Banjar ya. Merujuk kan berarti apa namanya? Disimpulkan bahwa jatuh talaknya. Namun Rasul perintahkan agar dia rujuk. Jadi di sini mengatakan bahwa ketika seseorang itu mentalak istrinya ketika dia sedang haid, maka hukumnya adalah haram. Kemudian, perkara yang diharamkan ketika seorang perempuan haid adalah yang ketiga adalah sholat. Jelas ya para perempuan, maka dia diharamkan untuk sholat ketika dia haid. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul mengatakan, "Idza aqbalatil haidah fada'is salata." Bila haidmu datang, maka tinggalkanlah salat. Jadi haram seorang perempuan salat ketika dia haid. Dan para ulama berijma ya bahwasanya seorang perempuan yang haid dan juga nifas berijma bahwa haram bagi mereka untuk sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan juga mereka berijma bahwasanya gugur kewajiban sholat dan tidak diqadha. Nah, tidak diqadha ketika mereka suci. Ini berbeda dengan puasa ya. Kalau puasa wajib diqadha, namun kalau sholat bagi perempuan yang haid dan nifas ketika mereka suci maka tidak wajib diqadha. Apa dalilnya? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha." Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah apabila dia haid maka dia tidak sholat dan tidak puasa? Ini pertanyaan yang menunjukkan bukan mencari jawaban, namun membuat pernyataan. Pertanyaan yang menunjukkan pernyataan. Bukankah dia perempuan apabila haid tidak sholat dan tidak puasa? Kemudian kata Rasul, maka itulah yang disebut dengan nuksonudiniha, agamanya yang kurang. Nah, agamanya yang kurang berarti menunjukkan itu tidak diqadha. Karena kalau diqadha maka agamanya tidak kurang, berarti dia tetap mengerjakan salat. Rasul mengatakan, maka itulah yang disebut dengan agama perempuan yang kurang. Ketika dia haid, nifas, tidak salat dan tidak puasa, tidak diqadha. Karena kalau diqadha maka tidak kurang agamanya. Berarti apa? Tidak diqadha. Kemudian, dalil yang lain adalah perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha dari Mu'adzah, bahwasanya seorang perempuan itu berkata kepada Aisyah, atujzi'u ihdana salatana idza tahurat, apakah cukup salah seorang kami salatnya apabila dia suci? Maksudnya apa? Kalau dia suci apakah dia bisa salat? Nah, kemudian apa jawaban dari Aisyah? Aharuriyatun anti, apakah kamu haruriyah? Apa haruriyah? Haruriyah adalah sebuah sifat bagi orang yang meyakini mazhab Khawarij. Jadi Aisyah mengatakan, apakah kamu ini haruriyah? Yaitu adalah orang-orang yang meyakini Khawarij. Kenapa? Karena sebagian orang Khawarij itu mewajibkan qada salat bagi perempuan yang haid. Nah, jadi kata Aisyah, ketika ada orang yang mengatakan, seorang perempuan yang mengatakan, apakah kami sholat kalau kami suci? Ataukah ya? Kemudian kata Aisyah menjawab, apakah kamu seorang haruriyah? Haruriyah apa? Yaitu seorang yang meyakini keyakinan seperti Khawarij. Kenapa? Karena sebagian orang-orang Khawarij itu mengatakan mengqada sholat ketika perempuan itu suci dari haid. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan tidak diqada. Kemudian Aisyah meneruskan, kunna nahidu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fala ya'muruna bih aw qalat fala naf'aluhu. Kami dulunya haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul tidak menyuruh kami untuk salat. Nah, kemudian ada permasalahan, ada dua permasalahan yang ingin ulun jelaskan terkait masalah haid ini. Yaitu permasalahan yang pertama adalah, apabila seorang perempuan haid sebelum asar dan dia belum sholat zuhur. Contoh, sekarang kita asarnya 3:30 dan perempuan ini menunda sholat sampai jam 3. Ternyata haid dan dia belum sholat. Nah, kemudian apakah ketika dia suci dia mengqada sholat zuhur? Nah, perhatikan permasalahannya pada perempuan ini. Otomatis sering ditanyakan, karena sering terjadi kepada para perempuan. Yaitu, ketika seorang perempuan ini belum sholat zuhur, jam 3 belum sholat zuhur, misalnya ketiduran. Kemudian bangun ternyata dia haid, dan dia belum sholat zuhur. Kemudian ketika dia bangun, ketika dia suci, apakah dia mengqada sholat zuhur? Karena ketika dia haid, maka dia belum sholat zuhur. Nah, maka jawabannya adalah, memang ini ulama berbeda pendapat. Maka perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau memilih pendapat tidak wajib mengqada sholat zuhur. Jadi contoh pula, pian misalnya tadi ulang-ulang. Pian misalnya sebelum zuhur guring, ternyata pian bangunnya jam 3, siang dan pian belum sholat zuhur. Kemudian ketika pian bangun ternyata darah haid keluar. Nah, berarti kan pian kada sholat zuhur. Kemudian ketika 7 hari pian suci. Nah, apakah pian mengqada sholat zuhur? Maka jawabannya tidak diqada. Perhatikan dalil dari para ulama termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan tidak diqada, yaitu bi'anan nisa ala hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunna yahidna fi kullil awqat walam yadid annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amar imra'atan ba'da tuhriha an tusalliya salatan fatatha qabla nuzulil haidi 'alaiha. Di antara dalilnya adalah para perempuan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka haid di waktu-waktu, di segala waktu. Kan para wanita di zaman Nabi juga haid. Namun Rasul tidak pernah memerintahkan mereka setelah mereka suci untuk sholat yang mereka ketinggalan sebelum berhentinya haid tersebut. Sebelum afwan datangnya haid tersebut. Nah, jadi ulun-ulang permasalahannya, contoh ketika misalnya misalnya subuh misalnya jam pian belum sholat isya, ketiduran, keuyuhan misalnya begawi pagi di apa membersihkan rumah macam-macam, kemudian sebelum isya pian guring, ternyata bangunnya jam 4 subuh, kemudian pian kan belum sholat isya, ternyata haid. Karena ketika hari ke-6 ternyata pian suci, apakah pian mengqada isya? Maka jawabannya tidak. Apa dalilnya? Bahwa para perempuan di zaman Nabi yang mereka banyak haid macam-macam, ini kondisi di hari ini, di waktu ini, di zuhur, asar dan macam-macam, mereka tidak disuruh Nabi untuk mengqada salat yang keluputan ketika mereka tidak sempat mengerjakannya. Jadi kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wal azhar fid dalil madhhabu Abi Hanifah wa Malik annaha la yalzamuha syai'un li'anna al-qada innama yajibu bi amrin jadid wala amrun huna yalzamuha bil qada wa li'anna akhara ta'khiran jaizan ghayra mufritah wa amma an-na'im aw an-nasi wa in kana ghayra mufrit aidan fa innama yaf'aluhu laysa qada'an bal dhalika waqtus shalah fi haqqihi hina yastayqidu wa yadhkur. Nah, jadi kata Syekh Muslim Ibn Taimiyah, dan yang pendapat yang azhar yang paling nampak dalam dalil yaitu mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik, yaitu perempuan tadi tidak melazimi sesuatu berupa qada, artinya tidak mengqada. Kenapa? Karena qada yang kasus tadi itu wajib dengan perintah yang baru, sedangkan tidak ada perintah di sini. Ketika kan banyak para perempuan haid di zaman Nabi, ada waktu siang, pagi, malam, namun Nabi tidak menyuruh mereka untuk mengqada. Ketika tidak ada perintah yang baru, maka tidak ada hukum. Nah, berbeda dengan orang yang tidur atau lupa. Tidak lupa dia mengerjakan sholat atau tidur ketika tidak mengerjakan sholat. Contoh misalnya, guring sebelum zuhur, bangun jam 5 sore. Nah, itu kan berarti apa? Dia menghabiskan waktu zuhur. Apakah dia mengqada? Maka mengqada. Kenapa? Karena ada perintah Nabi. Sedangkan tadi tidak ada perintah. Ini ada perintah. Maka berbeda kasusnya. Jadi ulun-ulang, ketika seorang perempuan misalnya dia belum sempat untuk sholat fardu, kemudian dia haid, maka ketika dia suci dia tidak mengqada. Adapun permasalahan berikut yaitu tentang ketika dia berhenti haidnya di waktu asar, apakah dia mengqada salat zuhurnya? Atau misalnya dia berhenti haid ketika di waktu isya jam 9, apakah dia mengqada di waktu maghrib? Maka insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada pertanyaan. Apa set? Mana? Ini kah? Ini soal kita akan bahas tentang cara mengetahui apakah dia suci atau tidak di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan sambung insya Allah di pertemuan berikutnya. Dan semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.